Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya, dengan hidayahnya, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita sehingga bisa menghadiri acara dialog terbuka pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengikuti, meniti jejak daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian acara yang selanjutnya yang kami hormati dari panitia, yang pertama yang mendapatkan undangan yaitu Bapak Wali Kota dari Kota Surakarta, Insinyur Haji Joko Widodo atau yang mewakilinya. Kemudian yang kedua, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta, Bapak Profesor Dr. Dr. Zainal Arifin Adnan, SPPD KR Finasim atau yang mewakilinya. Kemudian juga kepada yang kami hormati, Al-Ustadz Zulkarnain Hafizallahu Ta'ala, dan juga kepada Al-Ustadz Abdul Bar Hafizallahu Ta'ala. Kemudian yang kami hormati segenap daripada pimpinan pondok pesantren yang mendapatkan undangan atau yang mewakilinya, dan juga yang kami hormati jadi pimpinan ormas-ormas Islam yang mendapatkan undangan atau yang mewakilinya. Kemudian yang kami hormati dari segenap takmir-takmir masjid dan juga guru-guru sekolah yang mendapatkan undangan, dan juga kepada para peserta dari acara pada pagi hari ini yang kami hormati. Kemudian berikut ini susunan acara pada kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah kita akan mengangkat tema dari panitia, mendudukkan permasalahan jihad dan terorisme. Insya Allah acara nanti akan diisi oleh dua orang ustaz, yakni Al-Ustaz Zulkarnain dan Al-Ustaz Abdul Bar Hafizahumallahu Ta'ala. Acara yang pertama, yakni sambutan dari Ketua Panitia Rumus atau Forum Mahasiswa Muslim Surakarta atau yang mewakilinya, yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Al-Akh Abdurrahman. Kemudian yang selanjutnya yaitu acara inti. Jadi acara pada hari ini ya insya Allah akan dipandu oleh moderator, yakni oleh Bapak Jundi Mustafa. Kemudian akan diisi oleh Al-Ustadz Dzulqarnain hafizallahu taala yang telah hadir di sisi kita, dan juga Al Ustaz Abdul Bar hafizallahu taala yang sedang dalam perjalanan. Kemudian setelah acara inti dilanjutkan dengan acara tanya jawab atau diskusi dari para peserta. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Mungkin demikian dari panitia menyampaikan susunan acara, dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan juga menambah wawasan daripada ilmu kita sehingga bermanfaat semoga di dunia dan juga di akhirat. Demikian dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang kami hormati Wali Kota Surakarta atau yang mewakilinya, yang kami hormati Ketua MUI Surakarta atau yang mewakilinya, yang kami hormati jajaran pemerintahan Kota Surakarta maupun jajaran kepolisian, yang kami hormati Al-Ustaz Dzulqarnain hafizahullah taala, yang kami hormati Al-Ustaz Abdul Bar hafizahullah taala, yang kami hormati tamu undangan dari takmir masjid maupun dari sekolah, dan juga pimpinan organisasi-organisasi masyarakat, dan juga yang kami hormati pula peserta diskusi terbuka mendudukkan antara teroris, antara jihad dan terorisme. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa di gedung IPH ini untuk mengikuti diskusi bersama. Ikhwati fillah rahimahullah, akhir-akhir ini baik di wilayah Surakarta maupun di Indonesia secara umum terjadi beberapa kejadian, baik itu berupa pengeboman maupun bentuk teror-teror yang lainnya, yang tentunya itu meresahkan baik bagi umat Islam yang masih awam maupun yang lainnya. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka mendasarkannya kepada bentuk jihad. Apakah yang seperti itu memang disebut jihad? Atau bahkan itu disebut terorisme? InsyaAllah pada pagi hari ini, kita bersama Ustaz Zulkarnain dan juga Ustaz Abdul Bar akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan jihad dan juga terorisme. Ya, nanti kami harapkan dari peserta semuanya bisa berpartisipasi aktif agar acara ini bisa hidup dan juga bisa tercapai tujuan dari panitia, yakni tersampaikannya pemahaman tentang jihad yang benar kepada peserta semuanya. Selanjutnya, kami dari panitia mohon maaf apabila dalam menyediakan fasilitas pada hari ini tidak kurang sempurna. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari panitia. Saya ucapkan selamat mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.